Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid rububiyah, memasuki kaidah tauhid rububiyah yang ke-10. Penulis hafizahullah taala berkata, al-qa'idatu al-ashirah, kaidah yang ke-10, la mudabbirah wa la musarrifah لهذا الكون على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. Tidak ada yang mengatur dan melakukan tindakan terhadap peristiwa-peristiwa di alam ini atau apapun yang terjadi di alam ini secara hakiki kecuali Allah تبارك وتعالى. Tidak ada yang mengatur kejadian-kejadian di muka bumi ini atau di alam ini secara keseluruhan atau pada makhluk secara keseluruhan secara hakiki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah ini disimpulkan oleh penulis dari kitab Al-Istiqamah yang disusun oleh Syekhul Islam, juz pertama halaman 147. Jemaah sekalian, inilah di antara keyakinan kita terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Rabb kita, maka hanya Allah pula yang mengatur seluruh makhluk, mengatur seluruh peristiwa di muka bumi ini. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Apakah itu kebahagiaan atau kesengsaraan? Kemuliaan atau kehinaan? Kekayaan atau kemiskinan? Semuanya Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Dan ini Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Yunus ayat ke-3, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Allah yang mengatur segala urusan dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Dialah Allah Rabb kamu, maka beribadahlah hanya kepadanya. Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Surat Yunus ayat ke-3. Jemaah sekalian, ini adalah ayat yang sangat agung, menjelaskan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. sebagai zat yang memiliki sifat-sifat Rabb. Pertama Allah katakan, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masah. Dan sungguh Allah Maha Mampu menciptakan langit dan bumi itu dalam sekejap. Cukup Allah katakan, kun, jadilah. Maka terjadilah segala sesuatu. Namun Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masah karena hikmah-hikmah yang Allah ketahui. Karena hikmah-hikmah yang Allah ketahui. Dan terkadang sebagian hikmah-hikmah itu dapat kita pahami. Sebagian lagi tidak kita pahami. Makanya di antara para ulama ada yang menjelaskan mengapa Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Untuk kita petik hikmah bahwa segala sesuatu itu butuh tahapan. Hendaklah kita jangan tergesa-gesa di muka bumi ini dalam melakukan segala sesuatu, tapi perlahan-lahan dan mengikuti tahapan-tahapannya. Jangan melangkahi tahapan-tahapannya. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, harus bertahap. Itu diantara hikmahnya Allah mengajarkan kepada kita. Tetapi jemaah sekalian, di sana mungkin ada hikmah-hikmah yang tidak kita pahami. Kenapa? Karena akal kita ini kan terbatas. Kalau Allah tidak kabarkan kepada kita, maka kita tidak akan ketahui. Jangankan hikmah-hikmah dari perbuatan Allah, sesuatu yang berada di tubuh kita saja, kita enggak bisa mengetahui dengan pasti secara keseluruhan. Seperti tentang ruh. Ruh di tubuh kita. Apakah ada orang yang tahu apa warna ruhnya? Bagaimana bentuknya? Segi empatkah, bulatkah? Atau mengikuti jalur tubuh kita? Wallahu alam. Kita enggak tahu. Itu yang ada di tubuh kita. Apalagi rahasia-rahasia perbuatan Allah. Oleh karena itu, juga jemaah sekalian, di antara hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah itu adalah untuk menguji kita. Apakah kita orang yang beriman? Mengimani perbuatan-perbuatan Allah itu dan mengimani Allah sebagai Rabb yang Maha Adil, tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan mengimani Allah yang Maha Hikmah, pasti ada hikmah-hikmah. Apakah kita termasuk yang beriman atau yang mengingkari? Atau yang mendustakan? Atau yang berbicara tanpa ilmu? Contohnya jemaah sekalian, yang berbicara tanpa ilmu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, Allah sampai hari Sabtu sudah kecapean. Makanya Allah butuh istirahat. Ini kan kurang ajar namanya. Orang-orang Yahudi. Ini ujian bagi mereka. Allah kabarkan, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa untuk kita imani. Allah melakukan itu karena hikmah-hikmah. Sebab Allah Al-Hakim yang Maha Hikmah. Dan tetap kita beriman, Allah Maha Kuasa. Apakah keimanan kita hilang? Ketika kita membaca Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, padahal kalau mau Allah bisa ciptakan sekejap saja. Apakah keimanan kita terhadap Allah yang Maha Kuasa menjadi hilang atau masih ada? Yahudi hilang. Orang Yahudi hilang keimanan mereka terhadap Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka, Allah sudah capek hari ke-6, hari Sabtu. Allah butuh istirahat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini kata orang-orang Yahudi. Maka ini ujian bagi kita. Apakah kita masih beriman kepada Allah atau kita seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah capek di hari ke-6, hari Sabtu. Maka jemaah sekalian, ini termasuk hikmahnya agar keimanan kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Dan ini sudah sering kita bahas. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Allah di atas arsy, berada di atasnya, di atas seluruh makhluk, tanpa membutuhkan arsy sedikit pun. Dan arsy yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini kesepakatan seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan jemaah sekalian, ayat ini lebih menguatkan kita makna yang disepakati para ulama. Karena dalam ayat ini dikatakan Allah istiwa di atas arsy, yudabbirul amr. Tapi bersamaan dengan itu Allah juga yang mengatur segala urusan, baik urusan di langit maupun urusan di bumi. Jadi walaupun Allah di atas segala sesuatu, di atas arsy, dan bukan di bumi, bukan pula di langit-langit yang ada di bawah arsy, tetapi segala urusan di bumi dan di seluruh langit-langit Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun Allah ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, tapi Allah mengatur segala urusan, urusan di bumi maupun urusan di langit. Maka jemaah sekalian, ayat ini menegaskan Allah dialah yang mengatur segala urusan. Kemudian juga dalam ayat ini ditegaskan, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Kecuali setelah Allah izinkan. Jadi Allah betul-betul maha kuasa. Maka tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat jemaah sekalian, inilah konsekuensi keimanan. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Setelah Allah menjelaskan sifat-sifat rububiyah yang dia miliki, yang dengan sifat-sifat rububiyah itulah Allah menjadi yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Buktinya, dia yang maha mampu menciptakan langit dan bumi. Kemudian, dia istiwa di atas segala sesuatu. Kemudian, dia yang mengatur segala sesuatu. Kemudian, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Jadi, ada empat sifat keagungan dan kebesaran Allah di dalam ayat ini. Allah pencipta langit dan bumi, satu. Yang kedua, Allah di atas segala sesuatu, di atas arsy, yang maha tinggi. Jadi Allah betul-betul raja yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga, dia yang mengatur segala urusan. Tidak ada sebutir pasir pun yang bergeser, kecuali Allah yang mengaturnya. Tidak ada selembar daun pun yang gugur dari sebuah pohon, kecuali Allah yang mengaturnya. Kemudian, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka dengan syafaatnya, kecuali Allah izinkan. Maka ini semua menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kalau begitu jemaah sekalian, kesimpulannya apa? Perhatikanlah lanjutan ayat. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Dialah Allah, Rabb kalian. Maka beribadahlah hanya kepadanya. Ini jemaah sekalian, kata kunci keimanan. Setelah kita memahami dan meyakini sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, maka seharusnya kita pun paham yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Tetapi jemaah sekalian, tidak sedikit kemudian manusia yang kufur kepada Allah, yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah katakan di akhir ayat, afala tadzakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh yang menunjukkan Allah dialah yang mengatur segala urusan. Ayat yang lain, surat As-Sajdah ayat kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Jadi semua urusan ini ditetapkan di langit. Semua urusan, semua peristiwa, apapun itu, semuanya ditetapkan di langit. Karena Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan para malaikat tinggal di langit-langit, dan merekalah yang Allah tugaskan. Merekalah yang Allah perintahkan. Maka kata Allah dalam ayat ini, Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Kemudian para malaikat naik kepadanya dalam satu hari yang ukurannya adalah 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung. Surat As-Sajdah ayat ke-5. Baik, jemaah sekalian, ini adalah ayat yang lain yang menegaskan kepada kita, Allah dialah yang mengatur segala urusan. Dan segala urusan ditetapkan oleh Allah di langit, kemudian diturunkan ke muka bumi. Peristiwa-peristiwa di muka bumi adalah semuanya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari atas langit. Dan jemaah sekalian, di antara hebatnya pengaturan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatur segala sesuatu, dan Allah tidak disibukkan oleh sesuatu dari sesuatu. Maksudnya apa? Walaupun yang Allah urus di muka bumi ini sangat banyak, tapi itu tidak memberatkan Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang kepala bagian saja bisa stres karena saking banyak urusan. Itu. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak berat sama sekali. Apapun yang Allah urus, semuanya. Sebagaimana ketika Allah mendengarkan dan mengabulkan doa seluruh makhluk, Allah Maha Mampu mendengarkan semuanya, dan andai Allah mau mengabulkan semuanya, itu sama sekali tidak menyibukkan Allah Azza wa Jalla, tidak memberatkannya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah. Kata Allah dalam ayat ini, para malaikat mengatur urusan yang Allah perintahkan kepada mereka, atau membawa urusan ini dari langit ke bumi, kemudian dari bumi ke langit, itu 1000 tahun dari perhitungan kita. Maksud ayat ini kata para ulama, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang lain, dan hadis ini pernah kita bahas di pembahasan kitab Tauhid pada bab yang terakhir, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya jarak antara langit dunia dan bumi, langit pertama dan bumi, itu adalah 500 tahun. Berarti kalau malaikat turun 500 tahun, naik lagi 500 tahun, maka menjadi 1000 tahun. Itulah maksud ayat ini. 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Tapi malaikat melakukannya sekejap saja. Dengan izin Allah, para malaikat melakukannya sekejap saja. Seperti para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Dan inilah malam penakdiran. Malam penakdiran. Para malaikat turun dalam sekejap. Kurang dari satu malam. Sedangkan kalau kita, maka membutuhkan 1000 tahun. Pergi ke langit 500 tahun, pulang lagi 500 tahun. Itu maksud ayat ini. Tapi malaikat turun dalam sekejap. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini dengan ayat yang lain yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Satu hari yang hitungannya adalah seukuran 50 ribu tahun. Jadi di ayat ini dikatakan 1000 tahun, tapi di surat Al-Ma'arij 50 ribu tahun. Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama adalah maksud 50 ribu tahun itu dari dunia, dari bumi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha yang ada di atas langit yang ketujuh. Jadi lewat, langit yang ketujuh lewat lagi. Itu hitungan kita adalah 50 ribu tahun. Tapi malaikat Jibril alaihi salam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi pulang ke Sidratul Muntaha juga kurang dari satu malam. Subhanallah, luar biasa. Di sini kita bisa memetik pelajaran bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada para malaikat. Malaikat Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha yang seharusnya perjalanan 50 ribu tahun, tapi pulang pergi hanya dilakukan dalam satu malam atau kurang daripada itu. Ini luar biasa kekuatan para malaikat, khususnya malaikat Jibril alaihi salam. Iya. Jadi maksudnya 50 ribu tahun itu hitungan kita, atau kalau kita yang melakukan, dan 50 ribu tahun bukan sekedar sampai ke langit dunia, tapi sampai ke Sidratul Muntaha. Bukan sekedar sampai ke langit yang ketujuh. Karena dalam hadis yang tadi saya sebutkan, hadis Ibnu Mas'ud, antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya langit juga 500 tahun perjalanan. Jadi, kalau sampai ke langit yang ketujuh, itu belum mencapai 50 ribu. Karena dia di atasnya, di Sidratul Muntaha. Ya. Ini pendapat yang pertama. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Pendapat yang kedua, dan ini lebih banyak ulama yang menafsirkan seperti ini. Maksud 50 ribu tahun adalah 50 ribu tahun padang mahsyar. Sedangkan yang 1000 tahun adalah hari-hari dunia, di dunia ini. Sedangkan 50 ribu tahun itu adalah satu hari yang akan kita hadapi di padang mahsyar. 50 ribu tahun. Tapi jemaah sekalian yang merasakan dahsyatnya satu hari itu dengan masa menunggu seperti 50 ribu tahun di dunia, itu hanyalah orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa. Dahsyatnya padang mahsyar. Itu baru padang mahsyar loh. Belum surga, belum neraka. Baru padang mahsyar. Masa menunggu, masa dihisap, masa diberikan pembalasan. Di situ juga sudah ada pembalasan. Termasuk kisas di situ, di padang mahsyar. Maksudnya sebelum ke surga, sebelum ke neraka. Dikisos di situ. Yang dulu berbuat zalim di dunia, dia tidak tobat, dia tidak minta maaf kepada yang dizalimi, maka di situ dituntut balas. Makanya kan dikatakan dalam hadis itu, setelah pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi, baru dia dilempar ke neraka. Berarti itu belum di neraka. Tetapi jemaah sekalian yang merasakan dahsyatnya padang mahsyar sampai selama 50 ribu tahun hanya orang-orang kafir. Ada hadis sahih yang menyebutkan orang-orang beriman merasakan padang mahsyar itu hanya seperti antara dua waktu sholat. Seperti antara zuhur dengan asar atau antara asar dengan maghrib. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, orang kafir merasakan padang mahsyar itu selama 50 ribu tahun lamanya, tapi orang-orang yang beriman merasakan hanya seperti antara dua waktu sholat. Zuhur dengan asar, atau antara asar dengan maghrib. Jadi jemaah sekalian, ini makna antara 1000 dengan 50 ribu. Jadi berbeda, atau artinya tidak bertentangan antara ayat yang menyebutkan 1000 tahun dalam hitungan kalian dan 50 ribu tahun dalam hitungan kalian. Baik. Maka jemaah sekalian, Inilah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang menetapkan dan mengatur segala sesuatu di langit maupun di bumi. Kemudian, bukankah manusia juga itu mengatur urusan-urusannya? Seorang pemimpin negara mengatur urusan negaranya, sampai pemimpin keluarga mengatur urusan keluarganya? Jawabannya, betul. Tapi pengaturan mereka adalah pengaturan yang terbatas. Dan pengaturan mereka hanya sebab yang menakdirkan apakah yang mereka atur itu berhasil atau tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi pengaturan makhluk adalah pengaturan yang terbatas. Terbatas hanya pada urusannya, dan terbatas sesuai dengan kemampuannya, dan dia tidak bisa menjamin sukses atau tidak, terjadi atau tidak yang sudah dia rencanakan, yang sudah dia atur. Dia hanya bisa melakukan sebab. Yang memastikan itu terjadi atau tidak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula para malaikat. Para malaikat Allah tugaskan mengatur turunnya hujan. Para malaikat Allah tugaskan mengatur kematian. Ada para malaikat pencabut nyawa. Tapi jemaah sekalian, pengaturan para malaikat itu adalah di bawah pengaturan Allah. Yaitu Allah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukannya. Kalau Allah tidak berikan, maka mereka tidak bisa melakukannya. Jadi, pengaturan makhluk semuanya berada di bawah pengaturan Allah. Maka, pada hakikatnya yang mengatur seluruh urusan di muka bumi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa meyakini ada makhluk yang bisa mengatur urusan-urusan tanpa izin Allah, tanpa diberikan kemampuan dan ditakdirkan oleh Allah, maka itu termasuk syirik. Jadi kalau kita meyakini para malaikat bisa mengatur dengan sendirinya, suka-suka mereka, tidak terikat dengan penetapan Allah, pengaturan Allah, maka itu adalah syirik. Walaupun memang malaikat Allah tugaskan mengatur, tapi hakikatnya mereka bisa mengatur dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan untuk mereka. Apalagi jemaah sekalian, kalau sampai meyakini para wali yang sudah wafat masih bisa mengatur alam ini. Dan memang ada orang punya keyakinan seperti itu. Bahkan dia dianggap kiai, dipanggil Habib. Dia mengatakan, Kiai Fulan ikut mengatur alam ini. Dan ini adalah keyakinan sebagian orang-orang sufi. Mereka meyakini ada wali-wali khusus yang disebut Al-Attab, wali-wali kutub. Jadi mereka bertugas untuk mengatur alam ini. Makanya jangan heran kalau mereka berdoa kepada para wali, karena punya keyakinan para wali tersebut mengatur alam ini. Walaupun gak semua punya keyakinan seperti itu. Ada yang sekedar berkeyakinan para wali bisa meneruskan doa kepada Allah. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Tidak ada dalil para wali itu bisa mendengarkan doa-doa mereka. Iya. Apalagi kalau berkeyakinan di tempat tertentu, di pantai selatan misalnya, ada penguasa. Bukan wali, bukan siapa-siapa, tapi dia penguasa di situ. Siapa dia? Tidak lain, jemaah sekalian, yang mereka yakini sebagai penguasa di situ adalah setan yang menunggu di situ, yang menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Atau di gunung tertentu, atau di tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Mereka meyakini ada penguasa selain Allah yang mengatur urusan-urusan mereka. Urusan rezeki, urusan ajal, urusan kemanfaatan dan kemudaratan. Maka semua keyakinan-keyakinan ini anggap sebagai sesembahan kalian selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya kuasa walaupun sebesar biji zarrah di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Tidak pula berkuasa sebagian. Jadi tidak seluruhnya, tidak pula sebagiannya. Wa ma lahum minhum min dhahirin. Tidak pula mereka membantu Allah dalam mengatur urusan-urusan. Tidak ada. Allah Maha Esa dalam pengaturannya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kalau seandainya ada yang membantu Allah, mungkin dia pantas disembah. Tapi tidak ada. Allah katakan, tidak ada satupun yang kalian sembah itu membantu Allah dalam pengaturan urusan-urusan makhluk. Allah Azza wa Jalla, dia Esa. Dia yang secara hakiki Maha Esa dalam mengatur segala urusan-urusan. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah kaidah yang ke-10. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini ada pertanyaan yang lalu. Makhluk masuk surga atau neraka sudah ditentukan. Apa yang harus dilakukan? Apa bisa menghindari masuk neraka? Kalau ditanyakan apa bisa menghindari, kalau Allah sudah tentukan, ya enggak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan, sudahlah takdir saya masuk neraka, buat apa saya sholat? Enggak bisa kita mengatakan begitu. Kenapa? Karena kita enggak tahu apa takdir kita. Kita tidak mengetahui apa takdir kita. Kalau begitu apa yang seharusnya kita lakukan? Pertama, prasangka baik kepada Allah. Kalau kita mengatakan Allah sudah takdirkan kita masuk neraka, itu namanya prasangka buruk. Ditambah lagi itu berarti sok tahu perkara gaib. Itu kan perkara gaib. Apa takdir kita, apa yang kita lakukan setengah detik ke depan, hanya Allah yang tahu. Kemudian jemaah sekalian, sebenarnya pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala nattakil? Wahai Rasulullah, kalau engkau katakan segala sesuatu sudah ditakdirkan, kalau begitu kita bergantung saja dengan takdir kita, buat apa kita beramal? Maka Nabi SAW menolak pemahaman ini. Beliau bersabda, i'malu fakullun muyassar. Beramalah kalian. Jadi Nabi SAW menolak pemahaman ini. Jadi buat apa lagi beramal kalau semua sudah ditakdirkan? Maka ditolak pemahaman ini oleh Nabi SAW. Kata beliau, tidak, beramalah kalian. Karena setiap orang akan Allah mudahkan sesuai dengan amalannya. Kemudian beliau membaca surat Al-Lail. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberi di sini ada tiga. Memberi sedekah, memberi ilmu, dan memberi pertolongan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Adapun orang yang memberi, kata Allah, dan bertakwa, serta membenarkan surga, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bukankah Allah Maha Adil? Enggak mungkin kalau kita beramal baik, lalu kita masuk neraka. Enggak mungkin. Kan Allah Maha Adil. Asalkan amalan kita betul-betul baik. Baik di sini, kategorinya dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba, meneladani Nabi SAW. Jadi ini janji Allah. Siapa yang memilih jalan kebaikan, Allah mudahkan kepada kebaikan. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, tidak suka memberi dan menyombongkan diri, tidak bertakwa serta mendustakan surga, kafir dia, tidak beriman kepada hari kiamat, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi sesuai jalan yang kita pilih, maka Allah menganugerahkan kepada kita akibatnya. Kita memiliki jalan, memilih jalan kebaikan, Allah berikan kebaikan. Kita memiliki jalan keburukan, Allah timpakan keburukan. Tentu semua itu tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu apa takdir Allah untuk kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Buat apa saya sholat? Tidak bisa. Makanya jemaah sekalian, jangan kita pikirkan apa takdir kita. Tapi kita pikirkan bagaimana masuk surga. Itu yang Allah suruh kita pikirkan. Kalau kita pikirkan apa takdir kita, gak akan mungkin kita sampai pada hakikat. Karena kita tidak tahu apa takdir Allah untuk kita besok hari. Iya. Apakah yang dimaksud orang beriman? Apakah yang berbeda manhaj, akidah dan akhlak termasuk orang beriman? Orang beriman adalah yang mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Pertanyaannya, apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam wajib kita imani. Dan orang beriman itu adalah yang menjauhi atau tidak melakukan dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Apa itu dosa-dosa yang membatalkan keimanan? Kesyirikan dan kekafiran. Karena kalau dia melakukan itu, imannya batal. Dia bukan lagi orang-orang yang beriman. Dia bukan lagi termasuk orang-orang yang beriman. Iya. Makanya pertanyaannya di sini harus diperinci. Apakah kalau dia berbeda manhaj, akidah dan akhlak termasuk orang beriman? Jawabannya tergantung. Perbedaannya di mana? Jadi ini kalimat global, enggak bisa diberikan hukum. Jadi tergantung. Saya berikan contoh dalam hal akidah. Dalam hal akidah, kalau dia tidak mengimani zina itu haram, maka dia kafir, Islamnya batal. Ini contoh keyakinan terhadap hukum. Hukumnya halal atau haram? Kalau dia katakan zina bagi saya halal, maka ini contoh dia bukan lagi orang beriman. Walaupun tadinya dia beriman, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang sudah mengetahui ini hukumnya haram, lalu dia katakan halal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Jadi, ini contoh kasus. Contoh kasus lain, dia berbeda. Tapi dia tidak sampai kafir. Ya katakanlah berzina. Berzina itu jelas bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Tapi apakah orang berzina kita katakan kafir? Bukan orang beriman? Jawabannya tidak. Tapi kita katakan, dia muslim yang kurang iman. Imannya masih ada tapi kurang, lemah. Tapi kalau dia mengatakan, zina yang saya lakukan ini halal, maka dia kafir. Beda ya? Antara berzina dan mengatakan zina halal. Dia berzina tapi dia yakin haram. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Gak bisa kita katakan kafir. Walaupun dia tidak berzina, tapi dia katakan zina itu halal, padahal dia sudah tahu haram, dia bukan mu'alaf. Dia sudah tahu halal, afwan haram, tapi dia katakan halal, maka dia kafir. Jadi ini contoh. Dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW, tapi ada yang sampai divonis kafir, ada yang tidak sampai divonis kafir. Jadi ini perlu diperinci seperti apa. Wallahu alam, sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.